seluruhnya termasuk telinga. Mengusap kepala seluruhnya termasuk telinga. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiakum ila al-marafiq wamsahu bi rusukum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Pendapat yang benar yang mengatakan hukumnya wajib. Syekh Al-Alamah sebelumnya. Jadi dikatakan bersinambungan. Tapi kalau sudah kering baru dia ihsin hulu aki, kembalilah sana dan perbaikilah hulunya. Hadis riwayat Muslim. Sisi pendalilannya apa? Hadis ini dijadikan dalil bahwasannya orang yang berwudu yang dia tidak berkesinambungan antara gerakan satu dengan gerakan berikutnya, tidak sah wudunya. Dalilnya hadis ini. Kenapa? Orang tersebut selesai dia berwudu, kemudian salah satu bagian kakinya tidak terbasuh wudu. Rasulullah tidak mengatakan basuh kakimu selesai. Tidak, tapi ulangkanlah wudu. Fa'ahsin wudu'an. Harji fa'ahsin wudu'an. Kembalilah kamu, berwudu lagi, perbaikilah wudunya. Ini menunjukkan bahwasannya orang yang tidak berkesinambungan itu tidak sah wudunya. Paham ya? Sisi dalilnya, orang selesai berwudu. Ada sedangkan kata dalam sebuah hadis, orang selesai berwudu, selesai berarti sudah kering semua. Ternyata bagian anggota wudu kakinya tidak terkena wudu. Kalau seandainya syarat berkesinambungan itu bukan hukumnya syarat, kalau seandainya berkesinambungan itu bukan hukumnya syarat sahnya wudu, ya hukumnya wajib. Tentu Rasulullah hanya memerintahkan apa? Mencuci kaki. Kan sudah membasuh wajah, sudah membasuh tangan, tinggal kaki. Tapi karena selesai sudah lama, sudah terputus, yang lain sudah kering, sebelum kaki membasuh apa usap kepala sudah kering, sudah terhenti, sudah terputus, makanya Rasulullah memerintahkan ulang. Ini menunjukkan bahwasannya berkesinambungan dalam berwudu hukumnya wajib. Kapan seseorang dikatakan berkesinambungan dalam berwudu? Ketika dia membasuh anggota wudu yang satu, setelah selesai kemudian dia membasuh anggota wudu berikutnya sebelum anggota wudu yang sebelumnya kering. Sebelum anggota wudu sebelumnya kering, itu dikatakan berkesinambungan. Kapan seseorang dikatakan tidak berkesinambungan dalam wudunya sehingga tidak sah wudunya? Ketika seseorang membasuh anggota wudu, namun setelah selesai dia tidak segera membasuh anggota wudu berikutnya sampai anggota wudu tersebut kering, sudah tidak basah, baru dia memulai. Ini dikatakan tidak berkesinambungan. Nah, itu ya. Barakallahu fikum, ayo lewat terkeram, rahimani wa rahmatullah. Setelah itu dia membaca apa doa? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Selesai barakallahu fikum secara ringkas penjelasan tata cara wudu yang benar, yang dengan seseorang mendatangkan dua hal, yang pertama ikhlas, yang kedua berwudu sebagaimana wudu Rasulullah, maka dia akan mendapatkan keutamaan hadis ini. Illa futihat abwaabul jannah tsamaniyatu yadkhulu min ayyiha syaa. Dia akan dibukakan baginya 8 pintu surga. 8 pintu surga, dan dia berhak masuk surga dari pintu mana saja dia kehendaki. Jika tadi ikhlas wudunya karena mencari ridha Allah, ingin sholat dengan ikhlas wudunya mencari ridha Allah, ingin baca Quran dengan ikhlas wudunya mencari ridha Allah, dan yang kedua barakallahu fikum ketika wudunya apa? Benar, sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah. Di antara keutamaannya adalah akan dibukakan 8 pintu surga dan dia masuk surga dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Hadis tersebut dikeluarkan oleh Muslim dalam Sahihnya dan keutamaan yang lainnya. Wallahu ta'ala alam. Selesai hadis yang ke-6 dan yang ke-8. Apa hadis yang ke-7 dan ke-8? Tolong dicatat supaya tidak lupa. Besok pada pembahasan lain waktu kita bahas hadis yang ke-9. Hadis yang ke-9. Nah, kita ambil sedikit kitab Tauhid wa huwa Abdullah al-Nabi. Kitab Tauhid, kita masuk bab yang pertama. Sudah dijelaskan pada pembahasan yang lalu tentang bab kita, doa kita, dan yang lainnya kita serahkan hanya untuk Allah. Kita serahkan ibadah anggota badan kita, sholat, tawaf, haji, dan yang lainnya hanya untuk Allah dan tidak kepada yang lainnya, siapapun yang lainnya. Kemudian juga dijelaskan pada pembahasan yang lalu pentingnya tauhid, bahwasanya tauhid adalah sebab Allah menciptakan jin dan manusia. Begitu juga tauhid adalah inti dakwah para nabi, para rasul. Dakwahnya Nabi Nuh hingga dakwahnya Nabi kita adalah untuk mengajak umat ini beribadah hanya kepada Allah semata dan tidak kepada yang lainnya, siapapun yang lainnya. Maka dari itu betapa pentingnya yang kita bicarakan pada kesempatan ini. Yang kita bicarakan pada kesempatan ini apa yang didakwahkan oleh Nabi Nuh selama 950 tahun. Apa yang kita bicarakan pada kesempatan ini, apa yang didakwahkan Nabi Ibrahim sehingga Nabi Ibrahim dilempar di kobaran api, sehingga Nabi Ibrahim, Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun sampai ke pinggir lautan, sehingga Nabi Isa alaihissalam dimusuhi oleh atau dibunuh, disalib, sehingga Nabi Isa berusaha dibunuh oleh kaumnya, dan Allah menyelamatkan Nabi Isa. Yang menyelamatkan Nabi Isa yang dibunuh oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani bukanlah Nabi Isa, tapi orang yang diserupakan. Inti dakwah Nabi, inti dakwah para Rasul adalah mentauhidkan Allah. Nah, kemudian setelah kita bahas beberapa hal pada pembahasan yang lalu, pada kesempatan ini kita mulai masuk dalil-dalil, baik itu dari ayat ataupun hadis yang dibawakan penulis pada bab yang pertama. Kita ambil yang dalil yang pertama dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepada aku. Nah, ayat ini barakallahu fikum menerangkan kepada kita, tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadanya. Disebutkan oleh sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, kullu ma warada fil Qur'an minal ibadah fa ma'nahu tauhid. Setiap kata yang tertera, yang datang dalam Al-Qur'an dari kata ibadah, maka maknanya tauhid, mentauhidkan Allah. Nah, sekarang pertanyaannya, ayat ini kenapa dijadikan dalil pada bab yang pertama? Kenapa? Jawabannya adalah hal ini menunjukkan pentingnya tauhid. Sebab Allah menciptakan kita, sebab Allah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah hanya kepadanya, untuk mentauhidkannya. Ini menunjukkan pentingnya tauhid. Di antara yang menunjukkan pentingnya tauhid, bahwasanya tauhid adalah sebab menciptakan jin dan manusia. Nah, kemudian ayat ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, ada beberapa faedah yang dapat diambil dari hadis, dari ayat ini. Ada beberapa faedah yang dapat diambil dari ayat ini. Yang pertama, annal hikmata min khalqil jinni wal insi hiya ifradullahi bil ibadah. Bahwasanya hikmah diciptakan jin dan manusia adalah untuk mentauhidkan Allah, untuk beribadah kepada Allah semata. Kemudian faedah yang kedua dari ayat ini, isbatu wujudil jin, ditetapkannya adanya jin. Ini sebagai bantahan dari orang-orang orientalis dan orang-orang aglaniin, orang-orang yang mendewakan atau mengedepankan akal sehingga menolak hal-hal yang bertentangan menurut mereka adanya jin. Ini menunjukkan batilnya jin ciptaan Allah, makhluk Allah, ada bentuknya. Namun bagaimana bentuknya kita tidak tahu. Tidak seperti perkataan orang mentalis atau orang-orang yang mendepankan akal bahwa jin tidak ada bentuknya. Malaikat bukan tidak ada bentuknya, hanya bisikan-bisikan baik kalau malaikat, atau jin atau jin hanya bisikan-bisikan buruk. Itu adalah pendapat yang salah, keliru. Bertentangan dari dalam sekian banyak ayat dan sekian banyak hadis. Bahkan para ulama mengatakan orang yang mengingkari adanya jin bisa kufur karena mendustakan ayat dan mendustakan banyak hadis. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita masuk pada dalil yang kedua. Dalil yang kedua juga masih dari ayat dalam surat An-Nahl ayat 36. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut wajtanibut taghut. Dan sungguh kami mengutus pada tiap-tiap umat seorang rasul untuk menyerukan beribadahlah kepada Allah dan jauhilah taghut, sesembahan selain Allah yang Dia ridho untuk disembah. Nah, ayat ini juga menunjukkan betapa pentingnya tauhid. Inti dakwahnya para rasul mengajak umat ini untuk beribadah kepada Allah dan meninggalkan peribadatan kepada selain Allah. Mulai Nabi Nuh alaihissalam selama 950 tahun kurang lebih mendakwahkan tauhid. Begitu juga Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa mengajak untuk beribadah kepada Allah semata. Bahkan Nabi kita alaihissalam selama 10 sampai 13 tahun di Mekah, dakwahnya hanya mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah. Dakwahnya hanya mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah. Tidak ada syariat yang lain, tidak ada dakwah yang lain selama 10 tahun atau 13 tahun di Mekah. Maka dari itu seorang muslim, seseorang yang baik memahami agamanya, maka tentu yang dia prioritaskan adalah bagaimana dia memahami tauhid. Inti dakwah yang benar yaitu mentauhidkan Allah, beribadah kepada Allah semata dan tidak kepada yang lainnya. Karena namanya seorang muslim adalah seseorang yang berserah diri kepada Allah dan tidak kepada yang lainnya. Berbeda dengan orang musyrik. Orang musyrik orang yang berserah diri kepada Allah dan juga kepada selain Allah. Adapun orang kafir, orang yang tidak berserah diri kepada Allah dan juga tidak berserah diri kepada Allah. Seorang muslim adalah seseorang yang berserah diri kepada Allah saja dan tidak kepada selain Allah. Dalam setiap keadaan hatinya hanya berserah diri kepada Allah. Lisannya, perbuatannya, anggota badannya hanya berserah diri kepada Allah. Di waktu lapang, di waktu sempit, di waktu susah hanya berserah diri kepada Allah dan tidak kepada yang lainnya. Nah, maka dari itu inti dakwah para rasul adalah mendakwahkan untuk beribadah hanya kepada Allah semata dan tidak kepada yang lainnya. Hal ini, ayat ini kenapa dibawakan bab ini sangat jelas ya. Kenapa ayat ini dibawakan pada bab ini? Sisi pendalilannya, korelasinya, ayat ini menunjukkan betapa pentingnya tauhid. Dan ayat ini juga menunjukkan wajibnya seseorang mentauhidkan Allah. Dari perintah anibudullaha wajtanibut-taghut, untuk menyerukan beribadahlah kepada Allah saja dan tinggalkanlah sesembahan selain Allah. Nah, itu ayat ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Berapa banyak orang yang mengaku di seorang muslim namun pada kesehariannya berserah diri kepada selain Allah, mencari keselamatan waliyahubillah, mencari keselamatan dengan sedekah laut, mencari keselamatan dengan sedekah bumi atau yang lainnya, mencari kesuksesan dengan lari misalnya di dukun. Ini namanya berserah diri kepada selain Allah. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman sebuah ayat yang kalau kita tidak baca dalam salat-salat kita, baik salat wajib ataupun salat sunnah, tidak sah salat kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah dan hanya kepada Engkau ya Allah kami memohon pertolongan. Di antara bentuk ibadah apa? Rasa takut. Di sana ada beberapa jenis takut. Nah, di antara takut itu ada yang kategori ibadah. Di antara ada takut yang kategori ibadah. Maka ketika takutnya dia kepada selain Allah, kepada jin atau apa, yang masuk kategori ibadah berarti dia berbuat syirik. Ayo kita jawab imani warahmatullah. Termasuk juga menyembelih hewan kurban ibadah. Allah katakan fasalli li rabbika wanhar. Dirikanlah salat dan berkurbanlah. Sembelihlah hewan kurban. Kenapa menyembelih hewan kurban dikatakan ibadah? Karena Allah memerintahkannya. Kalau Allah memerintahkannya berarti Allah mencintai. Kalau Allah mencintai berarti itu ibadah. Kalau itu ibadah tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah, hanya kepada Allah saja. Sekarang orang yang sedekah laut melempar kepala kerbau disembelih. Orang yang sedekah bumi melempar, menanam atau mengalirkan sesembelihan air dan seterusnya. Berarti beribadah kepada selain Allah. Siapa selain Allah? Jin, syaitan atau yang semisalnya. Ayat hotel jerom hati ini orang yang Allah. Maka datang dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, man dzabaha li ghairillah faqad la'ana Allah man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Ayat hotel jerom hati ini orang yang Allah. Para Rasul itu ketika mendakwahkan tauhid itu mendakwahkan dengan dua hal. Secara global beribadahlah kalian kepada Allah saja, dan secara terperinci yang termasuk ibadah ini apa, sebutkan satu per satu. Yang lawannya ibadah itu apa, sebutkan lawan-lawannya. Itu ayat imani warahmatullah warahmatullah, sehingga orang paham sehingga tauhidnya murni hanya untuk Allah saja. Karena ketika seseorang melakukan perbuatan syirik, perbuatan menyekutukan Allah, maka dia telah melakukan perbuatan dosa besar yang paling besar, perbuatan kezaliman yang paling zalim, kesesatan yang paling sesat, kekurang ajaran yang paling kurang ajar yang dilakukan seorang hamba kepada Allah. Dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna syirka la dzulmun 'adzim." Sesungguhnya kesyirikan, perbuatan menyekutukan Allah adalah kezaliman yang sangat besar. Dalam ayat yang lain, wa ma yusyrik billahi faqad iftara ithman adzima. Barang siapa yang berbuat syirik, berbuat menyekutukan Allah, beribadah kepada selain Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa besar yang paling besar. Dalam ayat yang lain, wa ma yusyrik billahi faqad iftara wa ma yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Barang siapa yang berbuat syirik, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Begitu juga dalam hadis sangat banyak sekali. Di antaranya, ijtanibu sab'al mubiqat. Jauhilah oleh kalian 7 dosa besar yang membinasakan. Disebutkan oleh Rasulullah yang pertama kali adalah asyirku. Berbuat syirik, berbuat menyekutukan Allah. Beribadah kepada Allah dan beribadah kepada selain Allah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahihnya. Begitu juga hadis yang lain dalam Bukhari dan Muslim atau salah satu dari keduanya. Ala unabbiukum bi akbari kabair. Maukah kalian aku beritahu dosa besar yang paling besar? Kemudian disebutkan Rasulullah yang pertama kali adalah Rasulullah berbuat syirik kepada Allah. Karena berbuat syirik konsekuensi tidak ringan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa selain dari perbuatan syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Orang mati dalam keadaan berzina belum bertobat, orang mati dalam keadaan merampok belum bertobat, orang mati dalam keadaan narkoba belum bertobat, bersamaan dengan dosa itu sangatlah besar, dan dia akan terazab dengan azab yang besar. Masih ada kesempatan dia diampuni oleh Allah, masih ada harapan dia diampuni oleh Allah. Apalagi kalau ada anaknya, kalau ada saudara-saudara doa ini ada kesempatan. Namun orang yang mati dalam keadaan berbuat menyekutukan Allah, orang yang mati dalam keadaan beribadah kepada Allah dan juga beribadah kepada selain Allah, orang yang mati dalam keadaan mencari keselamatan kepada Allah dan juga selain Allah, orang yang mati dalam keadaan bertawakal kepada Allah dan juga kepada selain Allah, tidak ada harapan dia untuk diampuni, bahkan dia masuk neraka selama-lamanya. Allahu taala, selamat cukup insyaallah. Semoga bermanfaat. Subhanallah.